cak ngetenangan didik nang parwa dadi mas. Oh iya dalane mumpung wis halus anjir ning joge ya ora bodol ayo sekake ya penak. Estra, sak gendeng mleh.